janda yang putih berambut panjang. Janda yang mana tuan senangi? Janda yang putih berambut panjang. Naik sepeda mati lampunya. Jalan terus lambat sampainya. Ada janda kabur lakinya. Mau dilamar banyak anaknya. Ada janda kabur lakinya. Mau dilamar banyak anaknya. Bagaimana, bagaimana menggoreng lada? Ambil minyaknya tuang, tuangkan. Bagaimana, bagaimana merayu janda? Ambil anaknya timang, timangkan. Bagaimana, bagaimana merayu janda? Ambil anaknya timang, timangkan. Kampung krutuk di pinggir kali. Anak Cina berkawan, kawan. Hati takut jadi berani. Lihat janda kayak perawan. Hati takut jadi berani. Lihat janda kayak perawan. Kucing kurus mandi di papan. Papan di bawah dari marunda. Badan kurus bukan tak makan. Kurus mikirin si janda muda. Badan kurus bukan tak makan. Kurus mikirin si janda muda. janda. Eta si janda. Janda.